الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita memasuki poin yang kedua dari permasalahan yang ketiga dalam kitabun nikah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, ikhtiyar zawjati wa muqawimatu dhalik, memilih istri dan faktor-faktor atau ciri-ciri dan cara-cara seorang untuk memilih calon istri tersebut. Muqawimat, yakni hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai ketentuan-ketentuan dalam memilih calon istri. Wa yusannu nikahul mar'ah dhati din wal afaf wal asli tayyib wal hasabi wal jamal. Dan disunnahkan menikahi seorang wanita yang memiliki agama yang baik, wanita yang menjaga kesucian dan kehormatannya, dan memiliki asal yang baik dari nasab keturunan yang baik, dan dari al-hasab, yani dari keturunan, faktor keturunan atau garis keturunannya yang baik. Demikian pula dalam hal kecantikannya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, berdasarkan hadith Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba' لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadhfar bidhati din taribat jadak, maka hendaknya engkau memilih seorang wanita yang memiliki agama yang baik. Taribat jadak, asal makna dari taribat jadak bahwa kedua tanganmu itu menempel di tanah. Kata beliau, wa hiya kalimatun yuradu biha al-hath wa at-tahrir. Jadi ini sebuah ungkapan yang tidak dimaksudkan secara lafziyah bahwa kedua tanganmu nempel di tanah, tapi maksudnya ini adalah dorongan, mendorong seseorang untuk memilih seorang wanita yang beragama. Jika dia tidak melakukannya, maka menyebabkan kerugian. Dan ini bukan kalimat untuk mendoakan kejelekan kepada seseorang. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa seseorang yang memilih calon pendamping dalam rumah tangganya itu biasanya tidak terlepas dari empat hal ini. Ada yang menikahi seorang wanita karena faktor hartanya, bahwa dia punya kekayaan yang mungkin bisa membantu dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Ada pula seseorang menikahi seorang wanita karena garis keturunannya. Karena misalnya si fulanah, dia dari keturunan Ningrat. Si fulanah ini dari garis keturunannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy misalnya. Atau yang lainnya, bahwa dia menikahi wanita tersebut karena garis keturunannya adalah garis keturunan yang terpandang dan terhormat. Ada pula seorang menikahi seorang wanita karena kecantikannya. Dia tertarik memandangnya. Dan ada pula yang menikahi wanita karena agamanya. Ini adalah hal yang biasa terjadi di kalangan manusia ketika mereka menikah karena salah satu dari empat keadaan ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhfar bidzatid din." Hendaknya engkau memilih seorang wanita yang memiliki agama yang baik. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hendak memilih kriteria seorang wanita untuk menjadi istrinya, maka yang paling utama adalah melihat kepada agamanya. Apakah dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia? Sebab wanita tersebut akan menjadi pendamping dalam kehidupannya. Sehingga seorang pendamping sedikit banyak akan memberikan pengaruh. Pengaruh terhadap suaminya, demikian pula pengaruh terhadap anak-anaknya, keturunannya, apabila mereka telah dikaruniai keturunan. Oleh karena itu, tidak jarang keberadaan seorang istri memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan terkadang pengaruh istri lebih kuat daripada pengaruh seorang suami. Imran bin Hittan, seorang yang sebelumnya dari Ahlus Sunnah, ketika dia menikah dengan seorang wanita yang berpaham khawarij, akhirnya dia pun berpaham khawarij, berubah pengaruh dari istrinya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sebelum seseorang melangkah, maka hendaknya dia memperhatikan siapa yang akan menjadi calon istrinya tersebut. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, bahwa hadis ini menunjukkan diperbolehkannya seseorang untuk memilih salah satunya. Boleh seseorang menikah dengan seorang wanita karena kecantikannya, boleh. Boleh seorang menikahi seorang wanita karena garis keturunannya yang bagus, boleh. Atau karena hartanya, diperbolehkan. Satu di antara empat hal ini adalah hal yang diperbolehkan. Seseorang menikahi seorang wanita. Dan tidak mengapa pula seseorang menikahi seorang wanita karena satu atau lebih dari faktor-faktor yang disebutkan. Dia menikahi seorang wanita karena hartanya, ditambah lagi punya garis keturunan yang bagus, tambah lagi parasnya yang cantik, tambah lagi agamanya bagus. Maka tentu itu yang lebih ideal, lebih sempurna. Ya, namun tidak semua demikian keadaannya. Namun dari semua faktor yang disebutkan ini, maka ada yang harus, yang dijadikan sebagai kriteria yang paling diutamakan, yaitu agamanya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana kesalehannya. Dengan bertanya kepada orang-orang yang mengenalnya, misalnya dari teman-temannya atau dari kerabatnya, bagaimana tentang si fulana. Apabila mereka mempersaksikan tentang kebaikan agamanya, kebaikan akhlaknya, maka ini menunjukkan tanda kebaikan. Dan yang dimaksud dengan kebaikan agama di sini bukan hanya sekedar seorang wanita itu pandai bahasa Arab misalnya, atau punya ilmu, atau hafal Quran. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud di sini adalah apa yang dia ketahui, apa yang dia ilmui, apa yang dia pelajari memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Dia seorang wanita yang jujur, dia seorang wanita yang salihah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak sopan santunnya, dan seterusnya dari al-akhlaq al-karimah. Sebab ini yang akan menentukan kebaikan atau keburukan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan fadhfar bidzatid din. Pilihlah wanita yang memiliki agama. Dan bukan pula yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa seseorang hanya memilih kriteria agamanya saja. Artinya tidak lagi memperhatikan kriteria yang itu menjadi penunjang kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi bukan dimaksud dalam hadis ini seorang misalnya ketika dia telah mengetahui fulana salihah, akhlaknya baik. Oh ya sudah, saya tidak perlu lagi perhatikan yang lain. Pokoknya akhlaknya baik sudah, cukup bagi saya. Lalu tidak memperhatikan yang lain yang menjadi penunjang kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak lagi memperhatikan hal yang lain yang mungkin mendorong, ya, yang mendorong akan, yang akan menumbuhkan kasih sayang dalam rumah tangganya. Seperti misalnya masalah kecantikan. Ya, kecantikan tentu hal yang relatif antara satu dengan yang lain. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah agamanya. Yang dia perhatikan adalah agamanya. Ketika dia hendak menikahi seorang wanita, dia berusaha mencari tahu terlebih dahulu bagaimana agamanya. Apabila dia telah mengetahui ternyata dia seorang wanita yang dzatu khuluq, memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia, lalu kemudian setelah itu boleh melihat kriteria yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syariat nazar sebelum menikah, melihat kepada pasangan sebelum menikah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat kecantikannya. Masalah nazar tidak ada kaitan dengan agama. Tidak ada kaitan dengan harta atau garis keturunan. Semata-mata untuk melihat kecantikan. Ini menunjukkan bahwa kecantikan juga, yakni sesuatu yang akan mendorong seorang lelaki, yang menyebabkan dia tertarik kepada wanita tersebut. Ini adalah hal yang dianjurkan. Sebab terkadang ada sebagian salah faham terhadap hadis ini. Menyangka bahwa yang dimaksud perhatikan agamanya saja. Kalau sudah agamanya bagus, si fulana hafal Quran, si fulana masya Allah ngaji bertahun-tahun. Sudah. Baik, sudah. Saya setuju sudah. Tidak perhatikan yang lain. Nah, ketika menikah ternyata kepalanya botak misalnya. Nah, tidak bisa tumbuh rambutnya. Nah, ya, akhirnya jadi masalah kan. Nah, akhirnya jadi masalah. Nah, ya. Dan hal-hal yang seperti ini kadang-kadang terjadi. Nah, ada yang menyebutkan seseorang, orang Saudi. Nah, pokoknya dia sudah setuju. Sudah setuju bahwa dia akan menikah dengan fulana. Nah, ketika tiba hari pertemuan ya, yang dia akan melakukan akad nikah dan sudah dilakukan akad nikah, lalu kemudian setelah itu akan dilakukan pertemuan dan belum pernah dia melihat sebelumnya atau mungkin pernah dia melihat tapi tidak dengan cara yang seksama, begitu dia melihat sedang terjadi pesta pernikahan, dia melarikan diri. Nah, tidak ingin bertemu lagi. Akhirnya menimbulkan masalah. Jadi, ma'asyiral rahimakumullah, tentu hal-hal yang menunjang kebahagiaan, yang menunjang ketenangan dalam rumah tangga itu adalah hal yang dituntut. Oleh karena itu, yang pertama perhatikan agamanya, akhlaknya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, baru melihat kriteria yang lainnya. Sehingga ketika dia menolak bukan karena agamanya. Tapi dia menolak karena faktor yang lain. Dia menolak karena faktor yang lain. Misalnya kecantikan yang menurut dia tidak memenuhi standar menurut dia. Nah, sebab di antara salah satu tujuan dari pernikahan agar dia bisa menjaga dirinya, menjaga syahwatnya. Nah, jangan sampai kemudian dia menikah lalu dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dalam rumah tangga, menyebabkan dia akhirnya tidak menundukkan pandangan. Melihat para wanita yang berjalan di luar, yang bukan mahramnya. Akhirnya menjatuhkan dia ke dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menundukkan pandangan dan bahkan mungkin lebih dari itu waliyadzubillah dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Kata beliau, "Fayuhras 'ala dzatid din fil maqamil awwal." Maka seseorang bersemangat untuk memperhatikan kriteria wanita yang memiliki agama. Ini kedudukan yang pertama. Ini kriteria yang pertama dan yang paling utama. Wa yaj'alu dzalika asasal ikhtiyar la ghair. Dan dia menjadikan pilihan seorang wanita yang beragama, yang berakhlak yang baik, ini sebagai pilihan yang paling utama. Bukan yang lainnya. Wa yusannu aidan ikhtiyaru zaujatil walud, sebagaimana disunnahkan pula seseorang menikahi calon istri yang al-walud, yang diperkirakan akan melahirkan keturunan yang banyak, yang subur. Li hadits Anas radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berdasarkan hadits Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Hendaknya kalian menikahi wanita yang penyayang kepada suaminya. Dan ini kaitannya dengan akhlak. Siapa itu? Jangan menghadap ke belakang, ke depan, ke depan. Tazawwaju al-wadud, nikahilah wanita yang penyayang. Kaitannya dengan akhlak, kesalehan. Al-walud, yang subur. Yang diperkirakan menghasilkan keturunan yang banyak. Apakah dengan melihat dari kerabat-kerabatnya, ya, bagaimana kerabatnya bahwa dia melihat kerabatnya punya keturunan yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah umatku yang banyak di hadapan umat-umat yang lain pada yaumul qiyamah. Wa yusannu ikhtiyarul bikr, dan disunnahkan pula seseorang memilih wanita yang perawan yang belum pernah menikah sebelumnya. Li hadits Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu an, ketika itu Jabir radhiyallahu taala anhu beliau menikahi seorang wanita janda, karena Jabir radhiyallahu taala memiliki saudara-saudara perempuan. Ya, setelah meninggalnya ayah beliau, maka saudara-saudara perempuannya ini butuh ada yang merawatnya, ada yang mengayominya. Akhirnya beliau menikahi seorang wanita janda dengan harapan istrinya inilah nanti yang akan merawat, yang akan memelihara saudara-saudara perempuannya tersebut. Maka ketika Jabir radhiyallahu taala anhuma menikah dengan seorang wanita janda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Fahalla bikran? Mengapa engkau tidak menikahi seorang wanita perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuk." Yang engkau bisa bercanda dengannya, bercumbu dengannya, dan dia juga bercumbu denganmu. Nah, maka dari hadis ini para ulama mengatakan yang afdal bagi seorang menikahi seorang wanita perawan. Wanita perawan. Disebabkan karena yang demikian lebih membuat seorang itu condong hati kepadanya. Naam. Dan lebih menyebabkan seorang merasakan tujuan dari pernikahan tersebut berupa ketentraman dan kebahagiaan. Illa idza kanat hunaka maslahah. Kecuali apabila di sana ada kemaslahatan. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini kepada Jabir, maka Jabir radhiyallahu ta'ala menyebutkan alasannya mengapa beliau menikahi janda. Demikian pula halnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi istri-istrinya, ya, kecuali seluruhnya dalam kondisi janda, kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi dalam keadaan perawan. Adapun yang lainnya status mereka sebagai janda. Ya, disebabkan karena di sana ada maslahat yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Illa idza kanat hunaka maslahatun turajjihu nikah ats-thayyib. Kecuali apabila di sana ada kemaslahatan yang lebih menguatkan seseorang untuk menikahi janda. Fayuqaddimuha 'alal bikri, sehingga dia mendahulukan untuk menikahi janda daripada perawan. Wa yakhtarul jamilah, aini. Dan dia memilih wanita yang cantik. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, cantik itu relatif. Seseorang ya punya hal-hal yang ketika dia melihat pada seorang wanita ada ketertarikan. Itu intinya yang menyebabkan dia merasa tenang, yang menyebabkan dia bisa menjaga dan memelihara syahwatnya sehingga tidak mengarah kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha askanu li nafsihi wa aghaddu li basarihi wa ad'a li mawaddatihi. Sebab memilih kecantikan tersebut, memilih seorang wanita yang menurut dia adalah seorang jamilah, yang demikian lebih menenangkan jiwanya, lebih menundukkan pandangannya, dan lebih mendorong untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepadanya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.